Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasuluh, la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa qadrihi wa miqdari lazim. Nabi sallallahu alaihi sadri wa amri wa la qadata min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama beriktikaf talabil ilmi taqarrub ilallah di masjid ini. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita warisan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kita gunakan sebagai tuntunan dan hidayah kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Baiklah, untuk kajian hadis kemarin kita masuk tentang bab azan. Ya, sudah sampai kepada hadis yang keberapa nih? Kita lanjutkan, kita habiskan malam ini hadis tentang azan. Nanti kita ketemu di sini. Kadang-kadang ada orang yang azan itu enggak wudu dulu ya. Dia azan dulu baru wudu. Ternyata di sini harus wudu dulu. Ada juga yang siapa yang komat, siapa yang azan gitu. Ternyata di sini hadisnya yang berhak komat itu ya dia yang azan gitu. Siapa yang azan, dia berhak komat itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit yang kemarin. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nida'a faqulu mislama yaqulul muazzin." Apabila kalian mendengar seruan azan, maka katakanlah sebagaimana dikatakan oleh muazzin. Walil Muslim dari Imam Muslim ani Umar bin Khattab fi fadlil qauli kama yaqulul muazzinu kalimatan-kalimatan siwa hayya 'alataini fa yaqulu la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalahil falah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Dulu pernah kita riwayatkan bahwa ketika qomat kapan sih kita berdiri gitu ya. Kata Imam Malik sih ketika bacaan qada qomati shalah, qada qomati shalah. Enggak tahu dulu dosen saya ngomong katanya riwayat daripada Imam Malik. Siapa yang berdiri sewaktu qada qomati shalah, qada qomati shalah itu insyaallah tidak akan mengalami lumpuh seumur hidup gitu. Kecuali dia ketabrak kali ya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Abi Ash, ini baru nih ya, hadis yang baru. Annahu qala, ya Rasulullah ija'alni imama qawmi. Faqala anta imamuhum waqtadi bi'adha'afihim wattakhiz mu'azzinan la ya'khudhu ala azanihi ajran. Ini hadis nanti boleh enggak ngambil upah? Bisa enggak muazin itu jadi profesi ya? Imam ya ujung-ujungnya nanti khatib lah. Dari Utsman bin Abi As, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Jadikanlah saya sebagai imam, maksudnya ini salat ya. Qaumi. Faqala Rasulullah, "Anta imamuhum." Boleh kau silakan menjadi imam. Waqtadi bi afihim. Perhatikanlah ukuran kita baca ayat. Itu adalah ukuran kita, jemaah kita yang paling lemah. Berarti di sini kalau kita lihat hadis ini, berarti imam itu harus tahu kondisi jemaah. Berarti lagi sebelum dia sholat dia harus melihat dulu ke jemaah. Jangan keluar dari pintu apa nih? Pintu Shiratal Mustaqim apa nih? Pintu apa ini? Pintu langsung jadi imam, langsung menghadap ke depan. Ya kalau di sini mungkin kalau jemaahnya Jumat kerame ya. Susah juga lihat di sini satu-satu. Kan? Ya seapa aja lah, sekilas lah ya. Berarti kalau kita usnuzon aja, berarti ada jemaah kita yang usianya kira-kira 70 tahun. Ya jangan sampai kita baca Al-Baqarah gitu ya. Atau satu juz gitu ya. Tapi kalau sholat sendiri monggo. Rasulullah kalau sholat sendiri itu panjang. Jangan tanya kata Isah Atwaluha, panjangnya ayat Rasulullah itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu satu rakaat gitu. Sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, ya bukan kita mau ngandelin hafalan kita yang satu juz ya. Kecuali memang kita kesepakatan. Misalnya dari awal memang masjid itu setiap Ramadan taraweh satu malam satu juz, nah itu kan sudah diumumkan itu, ya. Ya bacalah ayat yang paling sedang itu ya wadduha ya. Wadduha wal laili idza saja. Itu paling sedang itu. Ayat itu. Ya alhataka hadisul ghasyiah, wujuhul mazin khasyiah. Itu agak sedang juga itu. Saya kadang-kadang malah itu saya bagi dua. Alhata di khasyiah sampai kalau diurut susah juga ya. Fiha inun jariyah min zalumah fi wa babun wa man wa man arikum masufa wa zarabi umma basusa. Nanti rakaat kedua afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kadang kalau jemaahnya itu saya bagi dua ayat itu malah. Jemaah senang banget itu. Apalagi kul Allah ya bagi dua lagi. Di mana? Kul Allah samad Allah akbar. Lam lid wa lam lam kalau kufan ada. Kul Allah dibagi dua lagi. Senang banget jemaah itu. Mantap nih imam itu. Kul Allah aja bagi dua itu. Inna ta'ina bagi dua deh. Mana tadi? Ya. Waqta di bi'at'afihim. Wattakhiz mu'azzinan la ya'khudhu 'ala azanihi ajran. Dan ambillah seorang muazzin la ya'khudhu 'ala azanihi ajran, yang tidak mengambil dari azannya itu upah. Saya rasa juga enggak ada khusus azan profesi upah tuh enggak ada kayaknya. Enggak ada kayaknya. Apalagi masjid kita ini, masjid di Indonesia ini kan takmir itu memang tidak ada intervensi pemerintah ya. Kalau di Malaysia, Mesir, Saudi, itu yang jadi imam itu ada SK-nya lah dari Kementerian Agamanya lah ya. Jadi enggak sembarangan jadi imam di Malaysia itu loh. Jadi khotib enggak boleh sembarangan. Harus ada SK-nya, surat izin MB, SIMB, surat izin menjadi khotib ya. SIMK ya. Surat izin menjadi khotib. Jadi imam pun sana harus ada SK-nya dari Kementerian Agama Malaysia. Kalau kita kan bebas ya. Bagus malah. Bukan berarti tidak boleh pemerintah ikut campur dalam masalah agama ya. Jadi tidak boleh mengambil upah dari azan. Tapi kalau memang takmir, kan takmir ada nih. Di Malaysia itu digaji loh takmir itu. 700 ringgit per bulan. Oh, saya pernah mengalami itu. Walaupun saya itu sebenarnya bukan gak boleh jadi takmir. Karena saya warga Indonesia itu. Selanjutnya, ya. An Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala. Qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza haratish shalatu falyu'adzin lakum ahadukum. Nah, ini juga sering ditanya saya, Ustaz, bagaimana kami kalau di tengah perjalanan mau salat gitu lah. Apakah qomat saja atau ada azannya itu? Kalau di hadis ini harus azan. Ya, harus di sini harus azan. Idza hadaratish shalatu, apabila kalian mau salat, tiba waktu salat dan ingin berjamaah, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah. Nah, ini hadis pakai kalimat la, la di sini lam amar ya. Hendaklah kalian, apakah untuk wajib? Hendaklah kalian azan, salah seorang kalian azan untuk kita semua itu. Ya, walaupun la-nya di sini menurut para ulama la-nya lam fal ya. Bukan menunjukkan kewajiban, tapi sebaiknya azan itu. Ada juga yang komat langsung gitu. Karena dia menganggap la di sini bukan perintah. Ya. Selanjutnya An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Bilal idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahzur wa ja'al baina azanika wa iqamatika miqdaro ma yafrughul akilu min aklihi. Ini hadis ini nanti menjelaskan jarak azan dan qomat itu berapa gitu. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, iza azanta, apabila engkau azan ya Bilal, fatarossal, maka jadikanlah azanmu itu lambat, santai gitu, jangan terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kan ada yang cepat banget kan. Mungkin karena dia belum ini kali ya, belum wudu itu loh. Santai aja azan tuh ya, suaranya yang bagus gitu ya. Tapi kalau di sini kan sunnahnya, iza azanta fatarassal, apabila kita azan santai, wa iza aqamta fahzur, dan apabila qomat cepat gitu lah. Jangan kita balik, qomatnya lama gitu lah. Kalau azan kita cepat gitu lah. Ya, sama dengan Jumatan ya. Sunnahnya kan khutbah itu pendek, salatnya lama gitu lah. Kita kan kata kita balik, khotbahnya lama, sholatnya pendek gitu. Sholatnya yang tadi kalau Allah dibagi dua itu. Nah, kalau khotbahnya kita panjang gitu. Sananya, makanya di sana ditulis 20 menit ya. Sama khotbah kedua itu ya. Kayaknya semua masjid ada tulisannya di sana ya. Maksimal khotbah 20 menit. Ya bagus itu. Soalnya kalau lupa waktu kadang-kadang. So pernah khotbah itu dulu 1 jam loh itu. Lagi semangatnya gitu. Jemaah di bawah sudah batuk-batuk. Saya kan gak paham batuk-batuk apanya. Saya pikir memang dia batuk gitu. Rupanya ngasih kode gitu. Saya tahunya setelah selesai. Dalam hati saya baru sejam aja duduk udah kesel. Apalagi di padang mahsyar gitu. Bisa batuk apa sono gitu. Ya karena mereka berasa cepat ya. Kalau nyanyi pengennya lama-lama, kalau khotbah cepat gitu. Ya itulah manusia ya, kepada kebaik itu memang sulit. Ini komentar saya sedikit tentang ini ya. Kan banyak sekarang penyanyi-penyanyi yang kaya raya internasional itu meninggal rata-rata karena narkoba ya. Ya ada yang nulis di Facebook, baca Facebook saya hari ini pagi tadi. Habis ngajar, subuh. Ternyata harta berlimpah, ketenaran itu bukan memberikan kebahagiaan ya. Justru mereka meninggal itu menunjukkan mereka sangat stres gitu. Akhirnya minum-minum narkoba gitu. Kebahagiaan itu sebenarnya gak usah jauh-jauh gitu loh. Ada di dekat kita gitu loh. Dan selalu kita bawa kemana-mana gitu. Apa itu? Hati gitu. Hati yang membuat kita bahagia. Salah satunya adalah rasa syukur. Syukuri apa yang diberikan Allah. Sebab manusia itu memang senang berhayal sesuatu yang belum dia coba gitu. Mungkin penyanyi itu kalau boleh dia minta pengen jadi orang biasa itu. Orang biasa jangan pengen jadi penyanyi, yang kita jelaskan dulu ya. Jadi syukur aja lah. Apa yang diberikan Allah kepada kita, syukuri. Itu akan membuat jiwa bahagia. Saya sudah menemukan formula-formula ini ya. Sama istri saya ngobrol panjang kemarin tentang kesehatan itu. Banyak teman-teman saya muda kemarin itu masuk rumah sakit. Pembengkakan pembuluh darah di otak. Padahal masih muda. Dan dia tidak punya gejala gitu. Akhirnya saya ngobrol sama istri begini. Kenapa Allah memberikan kita masa kecil dulu sebelum dewasa gitu? Kita lihat kenapa anak kecil itu sehat. Kenapa? Karena anak kecil itu tidak punya beban. Hidupnya ikhlas gitu. Enggak punya beban karena belum kerja tuh. Terus mereka hidup tuh tidak pernah merasa tertekan itu lah. Anak kecil itu kan mukanya sehat begitu. Sekarang gini nih ya, sering mahasiswa saya suruh kalau pertemuan pertama itu, mungkin Ali udah lupa kali ya. Coba tepuk tangan, mahasiswa saya suruh tepuk tangan gitu. Sekarang coba tepuk tangan anak kecil. Beda nggak anak kecil tepuk tangan dengan orang dewasa? Beda ya. Bagaimana anak kecil? Anak kecil itu sambil ekspresi wajahnya juga seperti anak kecil itu kalau tepuk tangan wajahnya juga wah gitu. Nah mahasiswa itu saya suruh sekarang tepuk tangan seperti anak kecil, saya bilang 1, 2, 3 enak mana? Enak kayak anak kecil itu loh. Kita tepuk tangan mahasiswa kan males, mukanya gimana, tepuk tangannya gimana itu. Jadi kalau kita bersyukur hidup, kita akan seperti anak kecil. Anak kecil itu nggak mau pusing dia dengan apa itu, dengan kemewahan orang lain, tidak iri, tidak dengki. Makanya Allah menjadikan kita kecil dulu, baru gede itu. Nggak lahir langsung gede itu, kecil dulu gitu. Supaya kita berpikir itu. Makanya saya sudah mulai menemukan formula begitu. Saya nggak mau hidup saya itu tertekan gitu. Salah satu formulanya adalah ya jangan menjabat gitu. Ini formula saya ya, terserah mau ikut mau enggak terserah itu. Kecuali jabatan-jabatan yang amal soleh seperti ketua takmir itu bagus itu. Ya, kalau jabatan bendahara partai oh jangan itu stres itu. Kalau bendahara takmir enggak apa-apa. Malah amal soleh itu. Jadi orang-orang yang punya uang, Michael Jackson itu siapa? Kaya raya ya, terkenal. Dari anak kecil sampai orang tua aja kenal Michael Jackson itu. Tapi itu bukan sumber kebahagiaan ternyata. Di Indonesia juga begitu kan. Sumber kebahagiaan itu adalah hati kita ini. Makanya ala wahiyahul qalb kata Rasulullah, hati itulah sumber segala sumbernya itu. Ya syukur, ikhlas menerima pemberian Allah itu. Jangan pernah sakit hati kepada nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu. Makanya kata Mario Teguh kemarin, minggu kemarin ya. Rezeki itu bukan banyak-banyakan gitu, tapi berkah-berkahan gitu. Kalau rezeki banyak enggak berkah ya cuma ini. Tapi rezeki kita sedikit ya, kalau bisa sih banyak dan berkah ya. Kalau bisa. Wa idza aqamta fahzar wa ja'al baina adzanika wa iqamatika. Jadi jadikanlah antara azanmu dan qomat itu miqdara, semiqdar atau seukuran mayafrughul akilu min aklihi. Ukurannya adalah seorang yang makan setelah selesai dari makannya. Wah, ini kan ukurannya normal ya. Bukan ukuran orang gemuk. Orang gemuk kan makannya lama gitu loh. Kan ada orang makannya lama ya. Pelan gitu loh, lama kali ngunyah itu 33 kali dihitung lagi. Wah, kurang, salah 32, ulang lagi 33 itu. Kata dokter kan 33 kali kunyahan tuh. Menurut saya nih, kalau saya memang cepat, bahkan saya itu karena dilatih mungkin ya, sama ayah saya itu harus cepat. Saya dulu dilatih makan cepat sama saya. Ya cepat bukan harus keselak juga ya. Jadi kalau kita anggap ukuran azan dan qomat, ukuran orang selesai makan dengan makanannya itu berapa menit kira-kira? 5 ya, 10 menit lah itu. 10 menit kelamaan itu. Apalagi maghrib. Kalau maghrib kata dosen saya dulu cuma ukurannya pendek sekali. Jangan biasakan kita menunggu orang-orang terhormat itu. Kenapa? PRT-nya belum datang itu, jangan. Biar dia telat azan iqamat aja gitu loh. Biar besok dia cepat kalau pengen takbiratul ihram bersama imam. Sebab siapa yang takbiratul ihram bersama imam ya selama 40 hari berturut-turut itu kan bisa mendapatkan surga gitu. Kalau bisa kita takbiratul ihram kita bersama imam. Jadi wa iqamatika miqdaru ma yafrughul akilu min akalihi. Selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi. Nah, ini hadis daripada Abi Hurairah. Janganlah kau azan kecuali dalam keadaan berwudu. Ingat ya. Teman-teman nanti sini yang muazin dijadwal ya. Ya kalau sudah dijadwal kan ada hari jadwalnya maksudnya harian. Berarti satu hari satu orang ya dari subuh sampai isya ya. Per waktu. Susah loh bikin apanya? Tabel tabelnya itu enggak. Nah, kalau memang kita tugas sebelum waktu kita sudah berwudu dulu ya. Tapi kalau subuh enak ya, kita bisa sholat dulu ya subuh. Oh, jadi per waktu itunya. Oh, enggak satu hari satu orang itu enggak. Dari subuh sampai isya itu enggak ya. Oh, susah juga kalau dijadwal begitu ya. Nanti kalau ada kuliah zuhurnya kan susah. Ya, la yu'adzinu ila mutawaddi'un. Janganlah kalian azan kecuali kalian dalam keadaan berwudu. An Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man azana fahuwa yuqim. Ini tadi ya, walaupun hadisnya dhaif di sini dijelaskan dhaif. Siapa yang azan dia yang qomat. Saya dulu diajarkan di apa? Di kampung itu. Malah kami dulu azan dua orang. Enggak tahu guru saya itu bid'ah itu. Orang SD aja enggak tamat gitu lah. Jadi azan enggak tahu wazu maghrib itu kan dulu TPA. Kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, yang keduanya orang lain lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti yang pertama pindah lagi yang suara satu, suara dua ya. Suara satu, syahadu an la ilaha illallah. Nanti suara dua, syahadu an la ilaha illallah. Gitu. Mana ada itu. Orang kampung enggak tahu di mana. Enggak apa-apa kok. Jangan. Nanti kita ganti-gantian dong gitu. Ya, jadi siapa yang azan dia yang berhak untuk qomat. Wali Abi Daud fi hadisin Abdullah bin Zaid annahu qala ana raaituhu yani al azanu wa ana kuntu uridu faqala faqim antah. Dari Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid anak daripada Zaid bin Harisah. Kata Bilal, aku telah memimpikannya yaitu mimpi berazan dan aku menginginkannya, maka kata Rasulullah, baik qomatlah itulah. Dalam artian siapa yang azan dia berhak untuk qomat. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW al muadzinu amlaku bil azani wal imamu amlaku bil iqamah. Dari Abu Hurairah Rasulullah berkata muazin lebih berhak ya untuk azan dan imam itu lebih berhak untuk qomat. Jadi artinya di sini muazin berhak untuk qomat sekaligus kalau memang apa imam boleh juga di hadis ini dikatakan imam yang qomat silahkan itu. Ketika dia berdiri di sajadah mau apa qomat silahkan itu ya. Ya, kita tadi ada hadis yang kita baca, kalau kita misalnya mau sholat jemaah, kita misalnya ke Bandung, transit misalnya di Cirebon gitu ya, lalu kita sholat jemaah gitu lah. Karena kita aja salat, apakah kita komat dulu apa azan dulu gitu? Di sini dianjurkan azan, tapi langsung komat juga di sini. Hadisnya menyebutkan seperti itu ya. Selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, la yaruddu du'a'u baina azan wal iqamah. Ini tentang waktu mustajabah. Kata Rasulullah, la yaruddu du'a, dari Anas bin Malik ya. Tidak ditolak sebuah doa baina azani wal iqamah, doa yang diucapkan antara azan dan iqamah. Jadi kita kalau bisa berdoa ya. Jadi kalau dalam waktu sholat itu antara azan dan iqamah, dan sewaktu merapatkan shaf, itu juga termasuk waktu istijabah dalam kita berdoa. Kalau waktu perang, sewaktu meluruskan barisan perang melawan musuh kafir, itu juga termasuk doa istijabah. Antara azan dan komat, ya doa kita, doa yang doa itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Masalah kita kan beda-beda, ada yang di SPP belum bayar itu ya, ada yang dikejar-kejar ibu kos itu kan, lain-lain masalah kita itu. Ya doanya masing-masing gitu. Ada mungkin saudaranya yang sakit, kita pengen kesembuhan, ya doanya masing-masing saja gitu. Usahakan doa antara azan dan komat. Tapi di masjid mungkin maksudnya ini ya. Kalau di rumah gimana? Sholat enggak gitu. An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, man qala hina yasma'u du'a, ini doa setelah ini ya. Setelah azan. Ada hadisnya, riwayat daripada Imam yang 4, Bukhari Muslim. Allahumma robba hadhihi ad-da'wati tamah wa shalatul qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'thu maqamal Muhammadal ladzi wa'ata. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang membaca setelah azan doa azan yang tadi ya, Allahumma rabbi hadzihi tawah ila akhir doa, kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaat saya nanti di hari kiamat. Yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat itu nanti para nabi, para ulama, dan anak soleh kepada orang tuanya. Ya, disinilah menurut para ulama, para ulama ya. Kenapa ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah? Semua ahli ibadah tidak bisa memberikan syafaat. Ahli tasawuf juga tidak bisa memberikan syafaat. Tapi ulama lah yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat, termasuk para nabi. Syafaat itu nanti adalah semacam surat sakti lah bahasa kita ini. Berikan kepada, dan anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau suami istri ya nggak bisa itu. Ya, syafaatnya nanti kita tunggu-tunggu pada hari kemudian. Salah satunya adalah di sini adalah membaca doa setelah azan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan menjawab azan itu bukan membaca doa. Itu kita ke masjid itu sudah merupakan jawaban daripada azan gitu. Ya. Jadi kalau azan enggak ke masjid, riwayat daripada Abu Hurairah itu nanti katanya kalau kita menyibukkan diri ketika azan gitu ya. Misalnya kita lagi nonton TV tuh, azan gitu loh, kita santai aja gitu. Itu nanti hukumannya di akhirat itu telinga kita itu na'udzubillah ya, disiram dengan air timah mendidih panas gitu loh. Dan kita enggak mati gitu loh. Kalau mati kan enak, enggak terasa tuh. Kalau di dunia digituin kan mati tuh. Kalau di akhirat kan hidup terus terasa terus gitu loh. Mama lele maksudnya pelan-pelan gitu. Kuping hilang, tulang hilang. Gimana enggak sakit itu. Orang kita kejedot helm aja sakit gitu. Apalagi kemasukan timah ya. Ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Jadi kalau bisa azan kita baca doa ya. Dulu yang kita riwayatkan perkataan Rabi'ah Adawiyah, jangan bermental budak, dipanggil dulu baru ke masjid gitu. Kalau bisa sebelum dipanggil kita sudah datang, itu adalah hamba yang baik. Jadi sebelum azan kalau bisa kita sudah di masjid ya, itu hamba yang bagus itu. Bagus. Sebenarnya kalau azan kita ke masjid itu udah, kita udah lumayan lah ya. Biasanya kita kan nunggu komat, nah. Komat dulu Allah, komat Allah, baru kita buru-buru ke masjid. Apalagi kalau Jumat, nah. Tapi kalau sebagusnya itu kata Robi yang Adawiyah adalah sebelum Allah memanggil kita dengan azan, kita sudah berada di masjid. Ya, inilah beberapa hadis tentang azan ya. Sekarang kita masuk syarat-syarat sholat sedikit. Belum azan ya? Kita bahas tentang azan, belum azan. Syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Talqin radhiyallahu qala, qala Rasulullah SAW, iza fasa ahadukum fi sholah fal yansarif wal yatawaddo wal yu'idis sholah. Ya. Berkata Rasulullah, apabila kalian buang angin ketika sholat, buang angin ya, dulu ada juga hadis betul-betul buang angin, tapi kalau hanya ragu dan tidak, mendingan enggak. Itu berarti di hadis kemarin kita baca ya, itu hanya setan mempermainkan kekhusukan kita dalam dia tarik bulu-bulunya itu loh, supaya kita ragu ini kentur apa enggak. La tar yatruku sholah illa sampai kau mencium yasumul, mencium bau dan mendengarkan bunyi itu loh. Tapi kalau memang terasa kan kita terasa sendiri toh. Kan geli kentut. Di sini dicatatkan fal yansarif, langsung keluar, wal yatawaddo dan berwudu. Nah, salah satu kelemahan Masjidil Haram menurut saya, enggak tahu kalau sekarang, kalau dulu saya enggak tahu. Itu kalau kita buang angin atau batal wudu, itu wudunya jauh lah itu. Sebab Masjidil Haram itu tidak ada kamar mandi di dalam. Adanya di luar dan itu jauh. Jauh sekali itu. Itu mungkin di antara kelemahan Masjidil Haram menurut saya. Kalau kita batal wudu, waduh jalan aja 1 kilo, enggak 1 kilo deh. Ya mungkin 400-an meter ya, keluar dulu dari masjid. Nanti wudunya turun lagi pakai eskalator gitu ya. Wudunya di bawah itu. Madinah juga gitu di bawah itu. Baru wudu kita balik lagi itu. Itu jauh sekali. Dulu pernah saya dengar cerita seorang, itu cerita guru saya, dosen saya dari Saudi dulu ya. Ada seorang waliullah. Ini ceritanya di Masjidil Haram. Ada teman dekatnya itu lagi kebelet pipis itu loh. Cuma karena jauh dia tahan gitu loh. Rupanya waliullah ini tahu. Ya mungkin dia punya karomat lah ya. Dia tahu. Gimana? Mau wudu? Ya Pak, belet. Ya udah itu loh. Ini enggak tahu itu cerita dosa saya benar apa enggak, saya enggak tahu. Akhirnya dia buka jubahnya. Dia tutupin sahabat tadi itu. Ses. Kayak sulap jadinya. Itu orang tadi itu seperti di kamar mandi gitu. Dia sampai di sebuah kamar mandi katanya. Terus dia buang air. Setelah itu berwudu. Setelah itu sampai lagi di masjid gitu. Jadi enggak perlu keluar masjid gitu. Itu mungkin karomah ya. Saya enggak tahu cerita itu sumbernya dari mana. Yang penting dosen saya pernah mengajarkan seperti itu di antara karomah-karomah para wali ya. Ya tapi bagi saya ya bukan harus kita lihat di situnya. Dulu Syekh Abdul Qadir Jalani juga begitu. Jadi ada seorang pemuda dipesan oleh gurunya, nanti kalau ke Masjidil Haram, apapun kelakuan aneh orang, jangan kau lihat dan jangan kau perhatikan gitulah. Nah, dia duduk dekat Syekh Abdul Qadir Jalani yang sekarang dijadikan tarikat Naksabandi itu ya. Imam. Terus Imam Naksabandi bukan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Naksabandi kan. Nah, ada orang lagi melakukan zikir, aneh gitu lah. Dia katakan akhirnya wah aneh suara orang zikir gitu. Nah, Syekh Naksabandi dari Turki ya, beliau aslinya dari Turki. Bilang sama orang tersebut, sama dengan kejadian Rasulullah ya. Tadi kan gurumu bilang, apapun kejadian di masjid yang aneh, jangan kau persoalkan gitu. Pemuda ini heran, dari mana bapak tahu guru saya pesan begitu gitu. Ini sama juga dengan Rasulullah, kata Rasulullah kan nabi ya. Pernah seorang Quraisy itu diutus oleh Abu Jahal untuk membunuh nabi di Madinah gitu. Begitu dia sampai di masjid, dipanggil sama nabi. Sini kata nabi. Oh, kaget dipanggil. Duduk kata nabi. Kamu utarakan maksud kamu atau saya jelaskan apa maksud kamu datang ke Madinah. Emang maksud saya apa itu? Kamu diutus toh oleh Abu Jahal bunuh saya itu. Kaget langsung dia masuk Islam. Dari mana tahu ya nabi? Padahal ini rahasia saya dengan Abu Jahal gitu loh. di pojokan Ka'bah di Mekah pada saat itu. Kamu kesini diutus untuk bunuh saya atau tidak? Ya Nabi kan malaikat yang ngasih tahu ya. Akhirnya, loh, pada ini perjanjian kami loh, dia diberikan upah waktu itu berapa dinar gitu ya. Kamu diupah sekian tuh kata Rasulullah untuk datang ke Madinah membunuh saya. Malu tuh kan, kalau bahasa kita tengsin, ketahuan lah. Aduh ketahuan lagi. Gak bisa ngelak nih kayak KPK gitu. Akhirnya dia menjadi mu'alaf, masuk bergabung dengan Rasulullah pada saat itu. Tapi kalau dukun-dukun itu kan sok tahu kadang-kadang ya. Ini ditebak ini. Ya itu kan tebak-tebakan aja itu. Apalagi kalau misalnya rukiah-rukiah itu ya. Saya pernah dulu teman saya itu punya usaha begitu. Saya datang ke sana. Pertanyaannya sesuatu yang normatif itu, maksudnya gini. Sering lupa ya katanya. Ya manusia kan sering lupa tuh. Iya sebenarnya. Kalau ngapal Quran agak sulit ya katanya. Siapa yang mudah ngapal Quran itu ya? Kecuali orang Arab gitu ya. Itu pun lupa-lupa. Oh iya. Oh kamu diganggu setan gitu kan. Setan emang ganggu manusia kerjanya gitu loh. Kamu harus dirukyah gitu ya. Ini pertanyaannya selalu normatif itu loh. Kamu tidur sering gak tenang ya gitu. Padahal saya tidur saya tenang gitu ya. Ya susah tidur tuh malam-malam gitu ya. Kalau bangun malam terus susah tidur ya. Iya orang bangun malam kan susah tidur gitu. Pertanyaan sebenarnya yang biasa-biasa aja gitu. Sering lupa gitu ya. Sering gelisah, ya manusia kan gelisah terus tuh. Oh kamu diganggu oleh setan. Setan emang goda manusia, ganggu orang kerjanya. Oh kamu harus dirukyah. Ujung-ujungnya jualan rukyah itu gitu. Ya maksudnya apa? Diobatin gitu. Ya ini apa tadi? Iza fasa ahadukum fi sholah. Apabila salah seorang kamu merasakan buah angin dalam sholat, fal yansarif wal yatawaddo, hendaklah dia keluar dari sholat. Nah kalau imam bagaimana ya? Dan dulu kita jelaskan ya, imam harus mengambil jamaah yang di belakang untuk menggantikan posisi imam ketika dia batal wudhu. Nah nanti imam kan kalau di sini kan bisa keluar dari pintu itu, tuh. Muter sana gitu, wudhu, langsung posisinya berganti jadi makmum ya. Jadi yang di belakang imam itu satu saat nanti kalau terjadi apa-apa dengan imam, langsung maju, langsung lanjutkan. Misalnya imam walad dolin, pas dolin pas kentut lagi itu dolin tut, yang satu maju langsung baca ayat saja. Lewat duha wal laili isa saja. Jadi imamnya nanti lin. Sebenarnya walad dolnya kan tidak walad dol tut panggilnya, yang maju ke depan lin. Ya walad dolin ya. Sama juga dengan ini ya, kalau misalnya imam Fatihah Malik Yaumiddin, mungkin dia pingsan atau jantung koroner. Serem banget atau koroner itu. Ya Malik Yaumiddin, tek. Ya kita maju aja ke depan. Misalnya dia pingsan imam ya. Iya karena budu, iya karena stai. Lanjut aja gitu. Enggak usah kita ulang, tidak usah kita ulang dari alhamdulillah rabbil alamin, enggak usah. Di mana dia berhenti, di mana dia pingsan, ya kita menyambung. Malik yaumiddin tong gitu ya. Kita sambung lagi. Iya kana budu iya kana stain tong, kita pingsan juga itu. Nanti belakang nyambung lagi itu. Jadi nasiratal mustaqim, pingsan lagi itu pingsan jemaah ini itu. Ya, silangin. Tapi kalau di apa? Kalau sujud ya dulu kita jelaskan ya. Ketika imam misalnya meninggal di waktu sujud, nah jemaah imam gimana yang menggantikan gitu. Ya tidak harus dia maju. Sebab posisinya darurat pada saat itu. Enggak usah dia berdiri dulu, pindah ke tempat imam. Cukup dia ambil posisi ke depan sedikit. Lalu dia, Allahu Akbar. Lalu duduk di antara dua sujud. Nanti kan jemaah tahu, oh imamnya tidur gitu ya. Maksudnya tidur ya. Pingsan gitu ya. Nah baru nanti dia, Allahu Akbar. Sujud kedua. Begitu berdiri, baru nanti dia ambil posisi ke depan gitu. Jadi ketika sujud, kalau misalnya imam meninggal di waktu sujud, kasus di Gorontalo dulu ya, imam masjid meninggal di Ramadan ketika sujud sholat taraweh. Nah ketika dia sujud, jemaah bahkan kan bingung ya, kok gak berdiri-berdiri gitu loh ya. Satu ngintip gitu loh, wah imam pingsan gitu loh. Nah yang ngintip itu harus melanjutkan tugas imam. Kan kok gak berdiri-berdiri gitu ya. Ada apaan sih imam, ngintip dikit. Ngintip boleh dikit ya. Kan selama tidak berturut-turut enggak apa-apa ya. Yang itu, imam mana? Wih, pingsan gitu lah gitu ya. Langsung aja kita maju sedikit. Allahu Akbar. Baca di antara dua sujud. Lalu sujud lagi kedua, Allahu Akbar. Terus berdiri. Allahu Akbar atau mau salam ya. Kalau salam enggak usah maju lagi, maju sedikit aja dari posisi makmum tidak ada masalah itu. Kalau sujud, kalau rukuk gimana? Kalau rukuk kan kelihatan ya. Imam rukuk Allahu Akbar gitu. Langsung dia jatuh dong, nongtong gitu ya. Nah, kita kan posisi kita rukuk tuh. Kan kelihatan kalau imam jatuh itu kalau rukuk, kalau sujud kan enggak kelihatan. Ya. Tong, wah, apaan tong tuh? Kok ada tong-tongnya gitu loh. Karena mungkin lantainya ini ya, masih papan gitu kan. Budupak gitu. Wah, imam jatuh itu. Nah, kita maju aja ke depan sedikit. Lalu kita i'tidal. Allahu Akbar. Baru nanti kita lanjutkan azan ya. Baru kita lanjutkan nanti rukuk, sujud dan seterusnya. Imam enggak usah diurusin dulu. Setelah sholat selesai baru nanti imam kita urusin. Terima kasih. Kita dengarkan muazin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pertama. Ada hadis yang menyatakan bahwa para muazin itu kelak dari kiamat lehernya panjang. Apa maksudnya leher panjang, Ustaz? Saya belum tahu hadisnya ini. Ya, saya belum tahu hadisnya lehernya panjang. Berarti panjang nanti kayak jerapah itu ya. Itu positif apa negatif tuh leher panjang itu? Saya tahu saya, kalau hadis tentang muazin ini, nanti muazin itu masuk surganya itu berbarengan nanti dengan barisan Rasulullah, itu saya tahu. Itu ada hadis saya baca. Tapi kalau leher panjang saya enggak tahu. Saya belum tahu hadisnya, nanti kalau ada hadisnya tolong ya. Lehernya panjang itu. Apa maksudnya saya enggak tahu. Panjangnya segimana? Adakah doa sebelum azan? Seandainya ketika sebelum azan kita mengucapkan basmalah sebanyak kita lirih atau sirkan. Ya di enggak usah dijaharkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu Akbar. Dan tidak ada doa ya sebelum azan. Sebab kan ada juga di tempat lain. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga begitu ya. Ada ya. Saya tidak menemukan ada doa sebelum azan. Kalau bismillah silakan. Sebab setiap perbuatan itu dimulai dengan bismillah, itu hadisnya umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalaupun kita sirkan karena kita pakai mic kan jadi kedengaran juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar itu. Kalau tempat lain itu memang dia apa kayak puji-pujian dulu ya. Subhanallah alhamdulillah. Allahumma shalli ala Allahu Akbar. Ada begitu. Ada begitu. Tapi bismillah aja lah ya, enggak apa-apa. Bagaimana Ustaz, bagaimana hukumnya nyanyi dan dengerin musik? Oh, ini pasti tadi kasus Michael Jackson itu. Apa pendapat Ustaz terhadap musik di Indonesia jika dibandingkan dengan musik band barat? Waduh. Maksudnya begini ya. Musik itu dalam ada semua majalah saya baca dulu. Memang musik itu katanya termasuk jebakan setan untuk manusia. Saya punya makalah panjang. Jadi di antara setan itu kan punya jurus untuk manusia. Orang yang rajin sholat ini jurusnya setan itu. Dan musik katanya termasuk cara jurusnya setan untuk melalaikan kita gitu. Termasuk musik itu. Tapi kalau kita masuk dengan konteks manajemen dakwah, sebab dulu ketika Rasulullah sampai ke Madinah, waktu itu mereka menyambut dengan salawat Badar ya dalam hadis itu. Itu kan musik gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau musik itu konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya silahkan gitu. Jadi ada pesan-pesan dakwah di dalamnya itu. Tapi juga banyak ulama mengatakan banyak alat-alat musik itu yang haram gitu. Termasuk gitar. Gitar itu banyak ulama mengatakan haram gitu. Dan alat-alat musik yang lain gitu. Dan menurut saya ya, orang-orang musik itu sangat rentan terhadap akhlakun yang tidak karimah, akhlakul zamimah lah ya. Saya sudah cerita dulu ya, saya punya tetangga di kampung, sekolah D3 di UGM Elektro itu, pinter anak-anak. Dan untuk menambah biaya kuliah, dia tuh main musik gitu. Suaranya memang bagus, wajahnya tuh ya mirip penyanyi The Massive gitu. Namanya sama lagi, Rian. Nah, sudah 2 tahun anak itu tidak pernah memberikan kabar ke saya. Padahal kami tetangga dekat di kampung. Dulu pertama kuliah masih sering main ke rumah, sering seminggu main ke rumah. Sekarang tuh gak pernah lagi. Saya curiga, sebab dia tuh nyanyi di kafe-kafe gitu. Sebenarnya dia sudah tergoda mungkin hidup kehidupan kafe malam itulah. Mungkin udah pakai anting, mungkin lidahnya udah ditindik kali ya. Dan dia kan sangat malu ketemu saya dengan begitu. Akhirnya dia gak pernah datang lagi. Ketika dihubungi oleh kakak saya dari Padang, katanya dia sibuk gitu. Saya gak yakin sih sibuknya apa. Masa sama saudaranya dia lupa gitu. Ya walaupun gak saudara ya, tapi tetangga rumah kami dekatan banget gitu. Ya pertama dia di Jogja itu dia tinggal di rumah saya itu. Pasti sudah ya terjerat dengan hal begitu. Ya kalau kita gak usah lah ya musik-musik begitu bagi saya itu. Malah apa? Yang udah tadi, yang apalah. Apalagi barat itu, wah, ampun saya itu. Gak ada akhlakul zamimah, apalagi modelnya nanti lidah ditindik apa di pakai anting segala macam, pakai tato aja lah ya. Ustaz, apa mengusap wajah setelah selesai sholat atau doa adalah bid'ah? Begini ya, dulu saya pernah ditanya, kan sebagian ada orang habis sholat itu dia ngelap sajadahnya dulu gitu. Nah, itulah, lalu gini gitu ya. Yang tidak saya tidak belum pernah saya baca hadis istilahnya perintah untuk, sebab pertanyaannya masuk, yang masuk ke saya itu ya termasuk salaman loh. Kan ada orang habis sholat salaman loh. Ada yang nanya juga. Saya temukan pendapat Imam Nawawi tentang salaman itu memang tidak ada hadisnya, tapi kata Imam Nawawi boleh kita lakukan itu. Berarti kalau tidak ada hadisnya, kategorinya jelas bid'ah. Tapi kata Imam Nawawi, itu kan sudah di luar ibadah gitu. Ya, kan kalau kita di kampung itu kan habis sholat kita salaman. Kan ada samping kiri, samping kanan ya gitu. Itu memang tidak ada. Imam Nawawi mengatakan tidak ada petunjuknya. Termasuk juga pertanyaan di sini yang apa? Setelah selesai doa mengusap wajah. Ada salah satu hadis dhaif yang ditemukan. Setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah mengusap wajahnya. Bagi saya itu tidak termasuk perbuatan bid'ah ya. Sebab walaupun hadisnya dhaif kan bisa kita contoh untuk perbuatan. Tapi kita tidak bisa jadi landasan hukum itu ya. Kecuali berdoa ya, kunut nazilah itu ya. Itu kan tidak mengusap muka itu. Ya. Mengangkat tangan, Rasulullah juga mengangkat tangan ketika berdoa. Lalu apakah setelah menengadahkan tangan saat doa, apa yang kita lakukan saat mengakhiri doa? Karena orang-orang biasa mengusap wajah saat selesai berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanarabbil alamin gitu ya. Ya, apa? Hadisnya dhaif tadi bagi saya tidak ada masalah ya. Sebab ada hadisnya tentang mengusap wajah setelah berdoa. Walaupun hadisnya kebanyakan ahli hadis mengatakan hadisnya dhaif. Berarti kalau hadis dhaif boleh kita lakukan. Kalau memang kita tidak mengusap wajah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, tangan kita mungkin karena sudah biasa mengusap wajah kali ya. Tapi setelah sholat enggak ada. Doa yang ada kalau sholat enggak ada. Kebanyakan di kampung saya itu begitu. Habis sholat enggak tahu tangannya diusapkan ke tempat sujud itu loh. Mungkin ngambil berkah kali ya. Nah, baru gitu loh. Satu kali biasanya setelah sholat. Jadi semua jemaah di tempat saya itu dulu setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di tempat dia sujud dia ginikan tangannya gitu, baru dia usap ke sini. Mungkin ngambil berkah tempat sujud maksudnya ya. Enggak ada berkah tempat sujud. Maksudnya ini masalah salaman juga ya. Ustaz, apakah seseorang yang mendengarkan azan harus menjawab azan dan hukumnya tidak menjawab azan apa itu? Kalau dalam hadis ini kita baca tadi itu himbauan Rasulullah ya, walaupun tidak mengatakan seperti wajib. Fakul ma yakulul muazzin, dan ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazzin itu kan. Berarti ada perintahnya itu kan, walaupun tidak menunjukkan wajib. Sedangkan hukumnya sebab ada lagi ulama mengatakan menjawab azan itu tidak seperti itu. Menjawab azan itu adalah datang gitu. Kita dipanggil datang itu sudah menjawab. Jadi tidak perlu kita ucapkan seperti diucapkan. Berarti dari pendapat ini kita ambil pendapat bahwa tidak wajib gitu ya. Tidak wajib walaupun sunnah, mungkin sunnah muakkad lah gitu ya. Dan apa hukumnya orang yang tidak menjawab azan gitu? Karena tidak wajib ya tidak berdosa gitu. Ya. Kapan sesuatu bisa menjadi kapan sesuatu bisa menjadi sutra ya? Seorang yang sedang sholat. Oh sutrah. Sitrah bukan sutrah, sitrah. Dan apakah sajadah bisa dijadikan sitrah? Sitrah bukan sutrah ya. Sitrah, sitrah itu penghalang untuk sholat. Jadi dalam kitab-kitab fikih saya temukan bahwa apapun bisa kita jadikan sitrah supaya orang tidak melewati kita sholat. Misalnya kita sholat di, kalau sini kan sudah jelas ya, ada batasnya ini loh. Sampai ujung sujud kita. Kalau ada tongkat, tongkat kita taruh. Kalau ada HP, oh, HP diambil orang nanti. Pas kita sujud, bangun, oh, HP hilang. Malah bingung. Apa aja ada tongkat, tongkat, cekat. Kalau buku, taruh aja buku itu. Ya sujud kita. Supaya orang tidak lewat di sini itu. Dan hadis sahih Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kalau ada orang sholat lewat itu kita tahan gitu. Itu katanya sampai 3 kali. Kalau 3 kali itu boleh dibunuh gitu. Kenapa Imam Syafi'i itu? Saya juga kadang gimana bunuhnya itu? Gitu. Tahan lewat 3 kali, cekrak gitu. Setelah dia mati kita sholat lagi. Gitu. Gimana kronologinya saya juga nggak tahu gitu. Tapi sitrah itu memang kita jadikan begini. Ya. Ya. Sepanjang sujud kita supaya orang jangan lewat gitu. Kecuali di Masjidil Haram dan Masjidil Madinah enggak boleh. Orang lewat biarin saja sebab di sana memang masyaqqah. Karena orang seliweran ya. Jadi kalau di Masjidil Haram orang lewat jangan kita giniin, biarin aja dia lewat. Mau mandi depan kita. Kita kalau salat Masjidil Haram gitu gini, orang mau mandi di sini loh. Ya, biarin aja enggak apa-apa. Nanti ketika kita sujud dia melangkah lagi di atas kita itu. Karena ruangannya memang apa ya? Ramai sekali gitu loh. Dan apakah sajadah bisa dijadikan sitrah ya? Itu untuk memberitahukan kepada orang kalau kita lagi sholat, jangan lewat itu. Nah, bagaimana kalau masjid penuh setelah sholat kita apa istilahnya itu? Ada orang sholat sunat biasanya ya. Ya kita jangan sampai melangkahi dengan ini kan ukurannya sudah dianggap tempat sujud ya. Kecuali orangnya panjang, orang Arab mungkin terlalu pendek ini kali ya. Karena badannya kan panjang gitu. Terakhir. Doa sebelum azan apa sih Ustaz? Ya. Nggak ada. Ya. Terus Ustadz kan biasanya ada tuh berapa masjid antara azan dan iqomah diisi dengan selawat-selawat atau lagu Islam. Ini bukan bagaimana Ustadz begini ya. Memang tidak ada anjurannya ya. Puji-pujian gitu. Tapi di musim-musim itu banyak gitu. Yang kita baca hadisnya tadi doa itu ya. Kalau doa nggak apa-apa. Jadi la yuraddu doa bainal azani wal iqomah. Itu yang ada hadisnya. Bukan puji-pujian. Bagi saya ya doa sajalah gitu loh ya. Nah bagaimana kalau masjid pujian? Ada lagi di tempat saya itu di Pugeran itu. Masjidnya baru itu. Itu orang tua itu puji-pujian tapi sholat habis subuh itu. Puji-pujian lagu Jawa itu. Lagunya ya Allah jelek banget itu loh. Gimana ngomong itu? Nah, apa dia baca saya enggak bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu loh. Tapi mungkin pesan-pesannya tentang kebaikan ya. Tapi suaranya itu loh. Usianya mungkin sudah 80-an tahun. Nah, apa ini orang sebenarnya? Orang jadi pengen sholat jadi gak pengen sholat dengarnya gitu. Ya yang ada hadisnya cuma doa ya. Jadi gak usah lah. Gak usah doa itu lah. Nah kita malah baca pertanyaan ya. Nuntut ilmu bukan berdoa itu. Oke terima kasih atensinya. Kita sholat.